Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa abad. Mangge ante ina yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita kali ini, alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, kemudian rezeki dan segala nikmat yang masih kita dapat nikmati bersama-sama. Karena di sirah sendiri adalah nikmat yang juga merupakan nikmat tersendiri, sehingga kita masih bisa dipertemukan. Sirah, siraman rohani yang hadir setiap hari di 99,1 Patra FM, radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Baiklah Mangge Ante Ina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya tetap tidak sendiri dan selalu saja ditemani oleh Ustaz Haji Yusuf Lauma LC, di mana dengan setia bersama-sama dengan kita memberikan pemahaman atas semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baiklah, kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nu apa kare Bapak Ustadz? Alhamdulillah, nabelo-belo birimba kumiu. Alhamdulillah, sama nabelo-belo ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada doa untuk Mangge Ante Ina yang ada di rumah Pak Ustadz? Mudah-mudahan Mangge Ante Ina selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, amin, waktu luangnya, kekayaannya, iman dan ketakwaan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, baik Mangge Ante Ina, sirah ini juga menerima pertanyaan-pertanyaan dalam kajian kami tentang seputar masalah-masalah dalam agama Islam yang kumiu belum pahami atau kumiu paham tetapi belum mendapatkan dalih-dalihnya. Nanti bisa diajukan pertanyaan melalui email kami di patrafmpalu@gmail.com. Saya ulangi, email patrafmpalu@gmail.com atau di SMS, via SMS yang langsung di tangan beliau Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma ini, di nomor 0852-406-72725. 0852-406-72725. Baiklah Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini tentu yang membahagiakan buat saya adalah bagaimana mengenali tahapan-tahapan menuju untuk menjadikan diri sebagai haji. Kemudian tentu ada tahapan-tahapan sebelumnya. Yang dimaksudkan di sini barangkali adalah kita ingin mengetahui sedikit bagaimana seputar umroh yang diatur berdasarkan agama. Apa saja yang ada di dalamnya yang membedakan umroh dan haji itu? Kita dengarkan dulu pemaparan Bapak Haji Ustadz Yusuf Lauma LC. Tafadhal Pak Ustadz. Baik, jazakal khair, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mangge Ante Ina rahimakumullah. Setiap kita yang selalu menjaga solat lima waktu, menghadap diri ke arah Ka'bah, ke kiblat, merindukan suatu saat nanti kita bisa mengunjungi rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sebab memang berkunjung ke sana merupakan kerinduan kita dan juga kewajiban. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas lima. Yang kelimanya adalah wahijjul bait man istata'a ilahi sabila, mengunjungi rumah Allah Ta'ala siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana, mampu secara keuangan dan mampu secara fisik. Kemudian selain dia adalah kewajiban yang kata Allah, walillahi ala nasi hijjul bait, kewajiban manusia adalah menziarahi dan berkunjung kepada rumah Allah. Ternyata syariat haji dan umroh itu ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Dan memang dalam kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang umroh dulu. Umroh. Iya, insya Allah haji di satu saat nanti kita akan bahas tentang haji. Haji. Apa keutamaan orang untuk umroh? Iya iya. Apa itu, Pak Ustaz? Keutamaan untuk umroh itu sangat banyak. Tapi tiga di antaranya, yang pertama adalah menyebabkan seseorang itu dibukakan oleh Allah pintu-pintu kekayaan dan dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi kalau orang mau mengetuk pintu kekayaan dunia, pergi ketuk di sana itu. Ketuk dulu di saat kita umroh. Ya, niscaya Allah Ta'ala akan membukakan. Iya, iya, iya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan berumroh ini adalah tabi'u bainal hajj wal umrah fa inna mutaba'a bainahuma tunfi dzunub bil maghfirah kama yunfil kiru khubuthul hadith. Ikutilah haji itu dengan umrah. Karena sesudah haji baru kemudian kita umrah akan menghapus dosa, sebagaimana menghilangkan karatan dari besi ketika besi itu disepuh. Subhanallah. Karena menghilangkan dosa-dosa seperti menghilangkan karatan. Ya, menghilangkan karatan ketika besi itu dipanaskan atau disepuh. Wow. Mengenai umroh itu adalah mengetuk pintu rejeki. Terdapat juga riwayat. Ada riwayatnya. Bagaimana mengetuk pintu harta kita ada di sana. Ya. Bukan harta karun ya, bukan. Bukan. Itu cuma dalam cerita-cerita fiktif. Ya. Ya, ya, ya, ya. Sebab kekayaan seseorang akan bisa orang menunaikan umroh tersebut tentu bukan jalan kaki. Tapi dia bisa tunaikan ya tentu dengan kemampuan tadi, kemampuan finansial. Berarti niat saja sudah membuka pintu kekayaan. Itu salah satu berkali. Iya, orang yang tidak punya niatan untuk umroh belum dibuka pintunya. Belum dibuka. Walaupun usahanya itu usaha yang besar-besar. Uangnya itu uang gross. Tetapi tidak punya niatan ke sana barangkali tidak akan bertambah. Walaupun kita berdagang sayur misalnya. Keuntungan sedikit-sedikit tapi punya niatan untuk umroh. Allah Ta'ala wajib akan tolong dia untuk bisa ke sana. Maka ini yang maksud dari membuka pintu kekayaan. Membuka pintu kekayaan. Subhanallah. Seperti orang menjemput rejeki di masjid. Iya. Bagaimana menjemput rejeki di masjid? Iya. Doa turun masjid itu adalah Allahumma gfirli waftahli abwaba fadlika. Iya, iya, iya, iya. Ya Allah ampunilah aku, waftahli, bukakanlah untukku pintu fadlika, pintu rejekimu. Jadi doa untuk minta dibukakan pintu rejeki saat kita turun dari masjid. Saat turun dari masjid. Doa turun dari rumah walaupun kita pergi mencari rejeki. Iya. Doa yang diajarkan Rasulullah bukan untuk minta buka pintu rejeki, tapi minta tawakal dan keselamatan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Lihat itu doa. Bertawakal kepada Allah minta keselamatan dalam perjalanan, ya kan, kesehatan. Betul. Tapi tentang rezeki secara spesifik tidak ada di doa turun dari rumah. Tidak ada di saat main bola. Tidak ada. Tidak ada. Doa minta dibukakan rezeki adalah ketika turun dari masjid. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, pintu bukakanlah pintu rahmatmu waktu masuk masjid. Tapi turun dari masjid, turun masjid. Ya. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezekimu. Fadl. Apa itu fadl? Dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah fadl. Kalimat fadl ini kan yang dibilang waftahli abwaba fadlika. Carilah pintu fadl, carilah pintu keutamaan, yaitu rejeki. Rejeki. Carilah rejeki ketika selesai sholat Jumat. Carilah juga pintu rejeki sesudah melaksukukan sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah membenarkan orang cuma tinggal di masjid dan tidak cari dunianya. Tidak dibenarkan. Iya, pernah ada orang cuma tinggal di masjid. Baru kemudian Umar tanya, siapa yang kasih makan dia? Siapa yang kasih makan? Ya. Orang bilang tetangga-tetangga masjid yang kasih makan dia. Wah, salah itu. Kata Umar bin Khattab, mana dia? Mana dia? Dia datang dan dia pukul dengan tongkat. Hehehe. Lagi duduk itu. Ini orang mau ibadah ini bro. Bapak zikir bukan lagi sholat. Iya, saya lagi zikir bro. Iya kan? Kata Umar bin Khattab, ukhruj. Ya, keluarlah. Fa inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Keluarlah dari masjid. Ya. Sesungguhnya langit ini tidak memberimu hujan emas dan perak. Subhanallah. Ini yang sering kita ya, anggap sebuah hadis padahal perkataan Umar wa batagi ish fid dunya ka'annaka ta'ishu abada, hiduplah di dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Dan ya, wabtagil akhirah ka'annaka tamutu ghada, carilah itu akhirat seolah-olah engkau mati besok hari. Ya, itu. Orang sekarang ini mencari dunia, tapi dia lupa mati. Padahal pintu dunia yang dia cari bukan dengan menghabiskan waktu, bukan dengan menghabiskan tenaga. Harus tahu bagaimana mengetuk pintu itu. Iya, iya. Berarti kita ini menjadi umat yang taat, Pak Ustadz, tidak boleh juga seperti contohnya di masjid terus. Saya kan mau masuk surga. Iya, bekerja itu juga ibadah. Oh iya iya iya. Ah ini keutamaan dari mengerjakan umroh itu adalah membuka pintu rezeki. Membuka pintu. Kemudian juga selain membuka pintu rezeki, dia menghapus dosa-dosa. Kemudian Allah Taala akan memuliakan dia. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal umrah wafdullahi da'ahum faajabuhu wasa'alu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umroh adalah tamu Allah. Tamu Allah. Kenapa mereka disebut tamu? Karena mereka menjawab panggilan Allah. Kalau kita diundang orang itu kan datang di rumahnya, kita jadi undangan tamu. Iya, jadi tamu. Ah, kalau tamu bagaimana? Dimuliakan. Dimuliakan. Kasih minuman enak, kasih makanan juga yang lezat, baru tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Dia makan saja semua ini gratis. Iya, gratis. Nah, kita alami itu waktu kita diundang. Iya, iya, iya. Padahal kalau di pasar ini mahal ini harganya. Iya kan? Makan nasi dengan daging saya misalnya berapa? Tapi kalau datang di undangan, orang bilang silakan makan gratis. Makan gratis. Iya, ada kuenya juga, ada minumannya. Iya, iya. Kadang-kala ada amplop juga pulang. Aduh. Yang penting jangan dibungkus. Iya, tidak penting amplopnya, yang penting isinya. Isinya. Jadi Pak Ustadz, keutamaan-keutamaan di dalam melakukan umroh ini tentu tadi sudah digambarkan bahwa itu salah satunya membuka pintu rezeki. Iya. Nah, berarti kita juga tidak boleh seperti tadi dalam gambaran yang dikisahkan bahwa beribadah terus-menerus di dalam masjid tidak mencari dunianya, itu juga keliru. Ya, ya, ya, sebab agama Islam ini bukan agama yang menjadikan umatnya itu menjadi seorang rahib yang berdiam di dalam biaranya tidak keluar-keluar, mengkhususkan ibadah. Agama Islam adalah agama yang menggabungkan antara ritual ibadah dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan juga mencari dunia. Harta dalam Islam bahkan dia adalah penolong dari agama ini. Kalau kita tidak bisa mencari dunia, kita membenci ini dunia, maka tidak ada ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang kecuali cuma bisa zikir. Seorang mau berpuasa sekalipun butuh makan sahur, butuh makanan berbuka. Dari mana itu? Dari cari dunia. Orang mau berzakat, bagaimana bisa menjadi wajib zakat kalau tidak mencari dunia? Haji juga butuh duit. Berjihad di jalan Allah butuh juga itu, menuntut ilmu. Jadi ibadah harta ini ibadah yang oleh Allah Ta'ala disandarkan sejajar dengan sholat. Apa dalilnya? Fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau sholat dan hendaklah engkau menyembeli karena Tuhanmu. Kata para ulama tafsir ayat ini Al-Kautsar, sholat adalah seutama-utama ibadah badaniyah. Ibadah anggota jasad ini itu ruku dan sujud. Itu seutama-utama ibadah. Dan yang kedua, seutama-utama ibadah harta adalah berkurban atau memotong hewan. Nah, di sini kita dapatkan keterangan ternyata ibadah utama itu ada dua. Ibadah badan dan ibadah harta. Nah, kembali lagi kepada umroh, ternyata umroh membuka pintu rezeki, kemudian yang kedua menghapus dosa, kemudian ketiga dimuliakan oleh Allah karena menjadi tamu. Nah, itu dia.

Saya Dr. Abdurrahman Taha, SHMH, calon legislatif 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Visi misi saya hanya satu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa saya akan melahirkan sebuah regulasi untuk tunjangan imam masjid, guru mengaji, dan pegawai sara. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2 tahun setengah saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan, anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha, A.E.T. Baik Pak Ustaz, Manggi Antena yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pesan-pesan, kita kembali lagi. Nah, kita tuntaskan dulu ini umroh. Kenapa kita perlu mengetahui ini umroh? Karena semua orang berpikiran banyak kesempatan bisa menuju ke sana ketika kita memiliki harta itu tadi, dan niat saja sudah membukakan pintu untuk kita menuju ke sana insya Allah. Pak Ustadz, umroh sendiri ini kan memiliki keutamaan-keutamaan lainnya. Ya. Tentunya umroh ini juga Pak Ustadz, kenapa kita harus melakukan ini gitu? Pak Ustadz. Karena kata Rasulullah SAW, tabiul hajj wal umroh, ikutkanlah antara haji dan umroh. Fa inna mutaba'a bainahuma, karena sesudah haji baru kemudian kita umroh. Artinya melaksanakan kedua-duanya, haji dan umroh, tungfil faqr, menghilangkan kefakiran. Apa itu kefakiran? Kesusahan dan kemiskinan. Iya. Masya Allah, kalau semua kita ini bisa berumroh, berarti kita menjadi orang yang sejahtera. Betul. Kemudian yang kedua, kita sholat ini kan memperbanyak jumlah, memperbanyak kualitas. Kualitas. Namun ada satu sholat yang kalau kita buat, pahalanya satu rakaat itu seperti 100 ribu. Hei, sholat apa sudah itu Pak? Ya, satu rakaat sebanding 100 ribu. Coba bayangkan. Ada di mana itu Pak Ustaz? Kalau 2 rakaat berarti berapa? Sudah 2 ribu. 200 ribu. 200 ribu. Oh, subhanallah. Yang menyebutkan ini adalah Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendengar Rasulullah bersabda. Iya. Kata Rasulullah, sholatu fi masjidi afdalu min alfi sholat fi masiwahu ilal masjidil haram. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya adalah 1000 sholat. 1000 sholat. Dibanding di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Iya. Masya Allah, satu rakaat atau kita sholat di Masjid Nabawi, tahiyat al-masjid misalnya, sama dengan 1000 sholat. Seribu sholat ini dari pagi sampai siang belum habis manggil. Ya Allah. Ini kalau kita cuma bisa didapatkan oleh siapa? Orang yang pergi umroh. Masjid, sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke sana. Yang mengalahkan itu cuma orang sholat di Masjidil Haram. Apalagi wasolatu fil Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alf sholat fi masiwahu. Kata Rasulullah, dan sholat di Masjidil Haram di Makkah itu lebih afdal dari 100 ribu sholat di tempat lain. Sudah, itu yang membuat ini kita mahal ke sana berkali Pak Ustaz. Dan ini kan biasanya perjalanan-perjalanan umroh seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang memang barangkali melihat bahwa ini adalah peluang bisnis yang berbeda, juga melihat barangkali selain nilai bisnisnya ada nilai ibadah yang mau dilakukan dari situ Pak Ustaz. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz ini? Karena kadang-kadang kita mau menuju umroh ini, ada juga penyelenggara yang bikin tidak sampai kita ke sana Pak Ustaz. Ya. Sebenarnya dalam ayat tidak apa-apa kita pergi haji dan umroh sambil jualan. Wala junaha alaikum ya antabtaghu fima atakallah, ya tidak apa-apa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya orang pergi haji sambil dagang. Iya, bawa sedikit barang-barang sarung atau apa dijual di situ di depan kamar, atau dia bawa rice cooker, dia bikin nasi kuning pagi-pagi boleh juga. Iya. Atau orang yang berbisnis untuk perjalanan haji umroh. Ini tidak apa-apa. Hanya saja tentu muamalah itu kata usul fikih begini. Iya. Al aslu fil muamalah halal. Ya. Asal daripada bermuamalah itu halal, jual beli ataupun jasa itu halal. Illa ya'tiyad dalil fi tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Yang mengharamkan muamalah atau jual beli atau pelayanan jasa itu apa? Diharamkan berdusta, diharamkan menipu, karena kata Rasulullah, man ghasyafa laysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami, bukan Islam dia. Walaupun melayani jemaah haji. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para travel-travel. Harus mereka amanah. Baru kemudian jangan berbuat zolim, memakan zolim, jangan juga ya memakan riba dan lain sebagainya. Ini harus ditaati. Tapi mereka menipu daripada orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah. Oh, ini dosanya berpangkat ini. Oh, naik pangkat dia punya dosa ini, Pak. Apakah orang yang berniat mau ketemu dengan Tuhan katanya datanglah dengan ke tempat atas panggilanku, terus kemudian kita lakukan penipuan di situ, dosanya berpangkat. Dosanya berpangkat. Wasaddun an sabilillah, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dosa mereka itu berpangkat, lebih besar. Saddun an sabilillah, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dijanjikan mau jalan, mau dapat visa, ternyata terlambat. Berarti kita juga kalau mengurus ini, Pak Ustadz, itu harus memilih dan berhati-hati terhadap travel. Ya, pilihlah karena yang terbaik dan memang ada pengalaman. Sudah ada pengalamannya. Sudah ada pengalamannya. Kalau dalam politik orang bilang jejak rekam. Trik rekornya itu. Yang harus artinya dipercaya dan dipercaya memang dan amanah. Amanah. Baik, Pak Ustadz, saya tidak ingin memotong dulu pertanyaan Pak Ustadz, dan kali ini kita terima dulu SMS ini. Langsung saja ke SMS yang berikut ini. Pertanyaannya ini adalah dari nomor 0852 sekian-sekian, ekornya 263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau mau mengumrohkan bapak saya yang sudah meninggal ini, apakah saya juga harus mengumrohkan kepada laki-laki atau perempuan, diwakilkan kepada perempuan? Pak Ustadz. Mungkin maksudnya ini kalau memang umrohnya buat bapaknya, harus juga laki-laki yang wakili. Tidak bolehkah anaknya yang perempuan atau ponakannya perempuan? Bagaimana itu, Pak Ustaz? Wallahualam, tidak ada dalil yang melarang bahwa laki-laki yang dibadalkan atau digantikan untuk umroh ini, seorang laki-laki diumrohkan oleh seorang wanita. Atau ibu-ibu yang ingin diwakilkan oleh anaknya laki-laki, itu semua boleh. Yang penting niatnya itu. Jadi ada syarat dalam badal haji ini, dan mungkin sudah pernah kita jelaskan yang lalu bahwa badal itu harus dibadalkan oleh orang yang sudah haji. Masya Allah. Jadi badal haji atau orang yang mengganti ini harus orang yang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Jadi hajinya yang kedua atau umrohnya yang kedua, dia ganti atas nama fulan. Kemudian yang kedua, syarat dari orang yang mau diganti ini, yang pertama dia sudah meninggal, almarhum, atau yang kedua tidak bisa lagi jalan kemana-mana. Tua rentah misalnya, atau sakit parah yang tidak bisa kesana. Sebab kalau dia sehat walafiat, cuma karena dia bilang mengejar dunianya, mengejar dunia, baru kemudian kedua takut, Pak Ustadz, saya pergi nanti macet diinjak-injak orang. Ini orang masih sehat walafiat, cuma dalilnya takut dan karena ini muhajir ditinggalkan sekitar 40 hari atau 2 bulan bisnisnya terbengkalai. Dan itu tidak diterima, Pak Ustaz. Kalau dia wakilkan dan dia sehat begitu, dia tidak bisa, tidak diterima. Karena kata Allah Ta'ala, ya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata ilahi sabila. Kewajiban manusia itu mengunjungi rumah Allah bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu baru dia suruh wakil sama orang bagaimana. Itu persis dengan seorang atasan undang bawahannya, coba datang. Tidak ada alasan, tidak ada juga dia sakit, tapi dia suruh orang lain yang datang. Jadi dia bilang, mana itu bawahanku yang ini? Dia bilang, saya wakilnya pak. Kenapa dia suruh wakil? Iya. Apa dia sakit? Dia bilang, tidak. Apa anaknya menikah? Tidak. Apa orang tuanya meninggal? Dia bilang, tidak. Kenapa dia tidak datang? Ya dia cuma pingin nonton TV aja, ada sinetronnya yang dia bilang. Soalnya itu sinetronnya tidak ada di sini. Iya. Kalau dia pergi rapat, dia bilang dia tidak ikut sinetron. Bagaimana itu pimpinannya itu? Iya. Jelas dalam badal haji, Allah tidak akan terima orang yang badal haji dalam keadaan mampu atau sehat walafiat. Betul. Makanya dia harus ya yang digantikan ini dengan syarat sudah almarhum atau yang kedua sakit ya ataupun tua renta yang tidak mampu ke sana. Ya, bagaimana caranya kalau misal melengket tempat tidurnya? Mesti dibawa ke sana dengan impus-impusnya, berapa kursi yang dia pakai? Iya, ya, itu ya seperti itu sudah bisa diganti. Iya. Seperti itu yang bisa dibadalkan. Baik, Pak Ustaz. Ada juga pertanyaan saya ini. Saya pernah mendengar beberapa lembaga-lembaga keuangan itu memberi pinjaman, Komio insya Allah tahun depan mau apa? Mau umroh. Saya kasih uangnya untuk umroh tahun depan. Atau 6 bulan akan datang kami umroh. Bisakah kita melakukan ibadah itu Pak Ustadz? Karena banyaknya fasilitas penjamin yang bisa meminjamkan di depan, kemudian kita pergi melaksanakan ibadah ke sana. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Untuk haji ini adalah mampu. Mampu. Atau umroh ini adalah mampu. Man istata ilahi sabila. Mampu fisik sudah kita jelaskan tadi. Ya. Mampu finansial atau kendaraan untuk kesana. Dan juga mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan. Oleh karenanya, paling afdol kalau kita mau haji atau umroh itu bukan dari uang pinjaman. Bukan dari uang pinjaman. Iya, sebab kewajiban saja yang lebih ringan dari haji seperti zakat. Walaupun orang pinjam uang 1 miliar dan 1 tahun sudah dia miliki. Iya. Itu 1M itu sudah wajib zakat. Tidak wajib zakat karena uang pinjaman. Karena uang pinjaman. Iya, yang menjatuhkan kewajiban daripada zakat itu adalah hutang. Jadi kalau berhaji sebaiknya jangan berhutang. Iya. Kemudian kita juga sudah jelas tahu. Peminjaman-peminjaman uang oleh lembaga ataupun keuangan seperti itu, mereka tidak memberikan kita gratis, tapi pinjaman yang ada bunganya atau riba. Iya. Dan Allah Ta'ala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus berkah daripada riba dan memberi berkah dari sedekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bagaimana itu dalam sebuah hadis? Ya, redaksinya itu kira-kira artinya bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau perbuatan baik dari hasil kemaksiatan. Sukhtullah. Iya. Jadi taat pada Allah tidak boleh dibeli atau diberikan dari hal yang haram. Betul. Uang korupsi tapi dibangunkan masjid tidak boleh. Iya. Dipakai sedekah juga tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada nilainya tuh, Pak. Tidak ada nilai. Mau kasih anak yatim uang rampokan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kaidah usul fikihnya mengatakan al-ghoya la tubarrir wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Tidak menghalalkan. Makanya pertanyaan harta ada dua. Iya. Min aina iktasabta wa fima anfaqta. Dari mana kau dapat? Dan kemana engkau belanjakan? Nah, belanja yang baik didapat dari hal yang haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Seperti itu haji dan umroh sebaiknya bukan dari hutang piutang. Nah. Walaupun memang kadangkala ada orang arisan. Arisan. Arisan haji. Itu tetap berhutang itu, Pak Haji? Sebenarnya kalau ditanya tentang sah. Sah. Iya. Tapi memang sebenarnya dia kan hutang. Hutang. Saya sudah tercabut duluan pergi haji. Iya. Pulangnya masih tetap saya babayar. Tetap masih babayar. Ya alhamdulillah kalau lancar-lancar, kalau tidak lancar bagaimana? Aduh. Nanti berarti, aduh, haji umrohnya itu kan umroh yang belum lunas. Iya. kalau boleh bukan H besar katanya tulisnya. Tulis menjadi H kecil. Itu kan umroh yang belum lunas. Makanya jangan pasang H besar dulu katanya. Iya. H kecil saja dulu. H kecil dulu karena belum lunas. Iya, baik. Pak Ustadz, kelihatannya memang menarik untuk kita bicarakan ini. Walaupun pertanyaan-pertanyaan ini sudah terwakilkan oleh sekian banyak SMS insya Allah, yang barangkali juga akan mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan tentang umroh ini. Sebelum kita tutup Pak Ustadz, satu lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang ihwa diruqyah, apakah jin, syaitan atau iblis yang dimasukinya itu atau ada penyakit lain, bolehkah seorang ihwa meruqyah seorang akhwat yang meminta bantuan kita dari Aksa Saputra? Tafadhal. Baik, ini tentang ngobat-ngobat jin ini. Jin, ya. Ya, artinya ruqyah dibaca-baca dengan ya, ayat-ayat. Mm-mm. Yang paling afdol laki-laki mengobati atau meruqyah laki-laki. Laki-laki. Sedangkan peruqyah perempuan, ya, ya meruqyah perempuan. Ini yang paling lebih afdol. Banyak mudaratnya itu. Iya, sebab ya, khawatir ya, setan ini suka menggoda manusia. Nah, betul. Dan tidak ada manusia yang dijamin kebersihannya kecuali orang itu sudah ya, masuk surga. Ini orang lurus. Iblis saja masih tergoda dengan yang namanya syahwat. Iya, ini yang mau dikeluarkan ini jin yang tidak kelihatan, tapi betul, setan yang kelihatan sudah jelas-jelas di depan. Kalau aurat terbuka itu setan manusia. Setannya kelihatan. Iya. Oleh karenanya ya, ya, sebaiknya seperti itu. Iya, iya. Ya, ya. Namun kalau tidak boleh tidak. Kebetulan ya, peruqyah ini cuma laki-laki. Laki-laki. Iya, cari peruqyah perempuan tidak ada. Tidak ada. Masih lagi belajar ngaji orangnya. Iya, lagi belajar mengaji. Ah. Oleh karenanya boleh meruqyah perempuan, misalnya laki-laki meruqyah perempuan ya, dengan syarat bahwa wanita yang mau diruqyah itu tertutup auratnya. Tertutup aurat. Kemudian yang kedua, bukan berdua-duaan mereka saja yang di kamar ini keluar jin. Ada keluarganya yang melihat. Ada keluarganya, ada kakaknya, ada suaminya, semua. Berarti berhati-hatilah menghadapi orang yang akan melakukan pengobatan, apalagi kalau dia bukan muhrim. Iya, kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Iya. Itu bacaan Quran tidak harus disembur-sembur ya, atau ya, nanti tangan itu mengelus-elus bagian tubuh tertentu baru keluar di situ. Oh, jin. Hati-hati iya, kaum perempuan, siapa tahu bertemu dengan orang yang bilang ada yang pintar di sana. Kemudian baca-bacanya ada dielus-elus, tidak termasuk dielus-elus. Ya, khawatir, doa. Ya doa. Doa. Dan yang paling penting jin itu kan dibacakan Quran, dia dengar. Kalau memang jin itu dia kepanasan dan keluar. Tunggu dulu Pak Ustadz, saya minum dulu. Soalnya bicara masalah jin ini saya takut sekali. Nanti kita bisa lanjutkan berkali. Kita tuntaskan dulu Pak Ustadz. Ya. Baik, insya Allah. Jadi memang jin ini ya, bermuamalahnya atau ya, mengeluarkannya secara syar'i ya, dengan cara-cara juga yang Islami. Peruqyah itu harus bertaus, berkemudian berwudu, ya, kemudian juga ya, ya menghormati aurat seperti itu. Baik, berarti pengobatan dan apapun itu, Saudara Aksa Saputra, jawaban dari Pak Ustadz, hindarilah tadi itu ketika misal kaum perempuan diruqyah oleh kaum lelaki, kemudian komio tidak menjadi saksi di dalamnya. Karena banyak kita dengar, sudah banyak cerita, ada yang dikatakan dukun porno, ada yang dikatakan apalah, melakukan praktek-praktek asusila tadi, sehingga yang tadi ini, karena ya itu tadi, bahwa sesungguhnya setannya itu adalah sama yang mengobati itu tadi. Iya, karena dalam Al-Quran surah ya, An-Nas dikatakan minal jinnati wan-nas. Ya, iya, iya, godaan daripada jin dan manusia. Ini kata para ulama, surah An-Nas menunjukkan pada kita setan itu ada dua. Yeah. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Manusia yang berbuat maksiat itu setan. Setan. Nah, jin yang menggoda manusia menyeret itu juga setan. Yeah, setan. Ya, hati-hati jangan sampai sesama setan saling melempar. Ada aturannya itu Pak Ustaz. Ada aturan. Sesama penggoda dilarang menggoda. Iya. Baik. Baik, Mangga Anteina, sayang sekali penjelasan dari Pak Ustaz. Sebenarnya selalu ada yang kita dapatkan. Baik itu atas manfaatnya yang banyak atau atas manfaatnya yang sedikit. Yang sedikit inilah yang kita gali untuk menjadi banyak. Karena seperti kita ketahui bahwa apa yang kita ketahui hari ini jauh lebih banyak yang masih bisa kita gali dari Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC dalam menyampaikan beberapa kajian-kajian. Mangga Anteina, di sini saya Mangga Patra bersama Ustadz Haji Lauma Yusuf LC. Segera mohon diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangga Anteina.